Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak. Maka salah satunya diberikan kita istiqamah untuk mempelajari agama yang Allah Jalla wa'ala telah turunkan. Pembahasan kita pada malam ini masih melanjutkan kitab Al-Usul Tsalatsah. Telah sampai pada perkataan muallif rahimahullah, ad-du'a aqsamuhu wa daliluh. Pembahasan tentang doa, bagian-bagian dan juga dalil-dalilnya. Berkata muallif rahimahullah, wa minhu ad-du'a wal khawfu wal raja'u wat tawakkulu wal raghbatu wal rahbatu wal khusyu'u والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. Beliau sebutkan di antara bentuk-bentuk ibadah adalah doa dan seterusnya, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu, yang nantinya masing-masing dari bagian-bagiannya akan kita lalui insyaallah ta'ala. Dengan menyebut contoh-contoh dari doa, contoh-contoh dari ibadah, maka setelah itu muallif rahimahullah sebutkan tentang dalilnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Siapkan, dibuka di halaman ke-71. Matan pada paragraf yang pertama. Di akhirnya disebutkan wad dalilu qauluhu ta'ala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ayat itu pada surat Al-Jin ayat ke-18. Surat Al-Jin adalah surat urutan yang ke-72. Kita lihat syarahnya Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah di halaman ke-72. Pada pertengahan halaman, cetakan tebal, maka Syekh Al-Fauzan ingin menjelaskan ayat tersebut. Qauluhu wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sungguh masjid-masjid itu adalah milik Allah, kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka dengan itu jangan kalian menyeru ataupun berdoa seorang pun kepada sesuatu apapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka janganlah kalian menyembah seseorang pun di dalamnya, di dalam masjid Allah, di samping kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berkata beliau Asy-Syaikh Al-Fauzan, menjelaskan tentang al-masajid. Al-masajidu tutlaq wa yuradu biha amakin as-sujud. Masjid-masjid itu dimaksudkan adalah tempat-tempat sujud. Wal-baqa allati yusalla fiha, dan tempat atau jejak yang ditempati untuk sholat. Nah, itulah al-masajid. Wa hiya ahabbul baqa' ilallah subhanahu wa ta'ala. Dan masjid itu ketahui adalah suatu tempat yang ahabbu ilallah, paling dicintai di hadapan Allah Jalla wa'ala. Nah, asyraful makan adalah tempat yang paling mulia. Naam. Wa qad jaa at-targhib fi binaiha wa i'dadiha. Telah datang targhib. Targhib itu suatu seruan yang mengandung motivasi. Maksudnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan binaiha, membangunnya, wa i'dadiha, mempersiapkannya. Maka semua termasuk dalam suatu rangkaian hadis yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Naam, dan juga oleh Imam Ahmad. Dan selain keduanya, baik Ibnu Majah maupun Imam Ahmad, melalui hadis Jabir dan juga melalui hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahih Sunan Ibnu Majah. Naam. Bahwa Syaikh Al-Albani juga mentakhrij pada Kutubus Sunan, kitab-kitab Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, beliau takhrij, beliau keluarkan atau beliau jelaskan kalau di sana ada hadis-hadisnya yang dhaif. Sehingga ini dhaifnya Abu Dawud misalkan, di sana pula ada sahihnya Abu Dawud. Di sini ada dhaifnya Tirmidzi, sana pula ada sahihnya Tirmidzi. Demikian. Maka hadis ini ditakhrij oleh beliau pada kitab Sahih Sunan Ibnu Majah. Hadis Nabi menyebutkan man bana masjidan lillah. Siapa yang membangun masjidnya, membangun suatu masjid lillah, yang dia maksudkan karena Allah, semata-mata ikhlas murni niatnya karena Allah tabaraka wa ta'ala, kama fahasa qatatin au asghar, diibaratkan seperti suatu yang sekecil apapun, banallahu lahu, maka Allah akan bangunkan baginya baitan fil jannah, rumah di jannah nanti. Demikian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini janji dari Allah dan pasti benarnya dan tidak diragukan lagi. Ini keutamaan tentang membangun masjid, tentang mempersiapkannya, Nah, segala upaya untuk itu sehingga sampai terwujudnya berdirinya Masjid Allah Subhanahu wa taala, maka begitu besar pahala yang akan didapatkan. Itu sampai di situ pada pembahasan pekan lalu. Berikutnya Al-Syekh Saleh Al-Fauzan masih melanjutkan pendalilan tentang keutamaan membangun masjid. Beliau sebutkan sekarang ayat Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat ke-18, surat At-Taubah adalah surat yang ke-9. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Hanyalah, di situ kalian cermati ada kata innama. Itu mengandung atau adanya fungsi pembatasan. Sehingga dalam bahasa kita mungkin adalah hanyalah. Hanyalah ya'mur masajid Allah, yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah itu, man amana billah. Siapa saja yang memakmurkan masjid Allah, Allah sifatkan di situ adalah man amana billah, adalah orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, ini yang pertama. Wal yaumil akhir, dan selain beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini golongan pertama yang dikategorikan memakmurkan masjid Allah, man amana billah wal yaumil akhir. Sering antum dapatkan amana billah wal yaumil akhir. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama, wal yaumil akhir iman rukun iman yang kelima. Kenapa tidak disebutkan iman kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, nah, langsung kemudian kepada hari akhir? Baik ayat ini maupun sekian ayat yang lain, demikian pula hadis-hadis. Maka jawabannya adalah iman kepada Allah merupakan dasar, pondasi. Ketika seseorang beramal tidak mungkin diterima kecuali iman kepada Allah, kecuali dia dalam keadaan muslim. Nah, maka tujuannya yang dia perbuat tadi adalah karena Allah. Nah, kalau sudah karena Allah, tentunya dia berharap balasan di hari akhir, yaumil qiyamah nanti, di hari atau di kampung kita yang abadi nanti tanpa ada batasnya. Kita beramal apapun kebaikan, kita inginkan balasannya di sisi Allah Jalla wa'ala yang nanti di yaumil akhir. Maka iman kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, maka itu mengikut. Nah, sudah barang tentu ketika seseorang beriman kepada Allah, maka akan beriman kepada sesudahnya. Dan target yang dia maksudkan di dalam berbuat tadi, dia yakin bahwa dia akan hidup di nanti sepeninggalnya nanti di dunia. Maka tentu dia persiapkan dengan amalan, dengan itu dia berharap balasan untuk bekalnya nanti kebahagiaan di kampung akhirat, kampung yang abadi. Nah, maka oleh karenanya kita sering dapati man amana billah wal yaumil akhir. Jika kita mungkin ditanya kenapa tidak disebutkan iman kepada malaikatnya dan seterusnya, maka itu mengikut kepada iman kepada Allah. Dan kenapa kemudian disebutkan rukun iman yang kelima? Karena itu merupakan target kita, bahwa kita beramal, kita berharap adanya balasan, dan menunjukkan keyakinan kita bahwa kita akan hidup setelah kematian ini. Nah, ini golongan yang memakmurkan masjid, man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, sekaligus kita lanjutkan, walaupun Syekh Al-Fauzan hanya menyebutkan dan sampai di situ dari sisi faedah. Golongan yang kedua, wa aqamas salat, yang memakmurkan masjid adalah yang mendirikan salat. Wa ataz zakat, yang ketiga adalah menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Nah, empat golongan ini tadi. Fa'asa ula'ika ayyakunu minal muhtadin, maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakat wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Nah, maka jelas pada ayat ini menunjukkan keutamaan membangun masjid. Nah, sebagaimana Allah katakan, wal muradu bil imarah, dan yang dimaksud dengan imarah, memakmurkan, adalah al imaratu al hissiyah, al hissiyatu wal ma'nawiyatu, baik dari sisi hissiyah, hissiyah itu fisik, wal ma'nawiyah, maupun secara ma'nawi. Nah, yang sebentar akan dijelaskan. Imaratuha bittin, memakmurkannya dengan attin. Attin, material bangunan. Ya, attin, tanah, batu bata, semen, pasir, semua. Nah, itu fisik secara hissiyah. Wa ma tahtaju ilaih, dan apa yang dibutuhkan. Hatta ta'wi al-musallin, supaya al-musallin, orang-orang yang salat itu ta'wi, merasa tenang, nyaman salat di rumahnya Allah Jalla wa'ala. Wa tadhallahum minal harri, dan supaya bisa berlindung dari panas. Wa takunnahum minal barat, juga bisa menyelimuti atau melindungi diri, melindungi mereka dari al-barat, dari dingin. Nah, itu termasuk hissiyah. Wa imaratuha bil ibadah bis salat, dan juga memakmurkannya dengan ibadah, ibadah yang ada bis salat wa tilawatil Quran wa dzikrillah, baik itu dalam bentuk salat, baca Al-Quran, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua tadi bentuk memakmurkan. Nah, innama ya'muru masajidallah. Wa tutlaq al-masajid, dan juga diartikan al-masajid, yuradu biha a'dha as-sujud as-sab'ah, dimaksudkan tujuh anggota sujud. Nah, masuk padanya kata al-masajid. Apa anggota yang harus menempel ketika sujud? Hiya al-jabhah, dahi, kening, wal-anf, hidung, wal-yadan, dua telapak tangan, warukbatan, dua lutut, waruus al-qadamain, dan ujung jari-jemari kaki. Kenapa dikatakan masajid? Li'annaha tasjudu lillah, karena tujuh anggota badan tadi sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Naam. Wal ayatu tashtamilul ma'nayain. Maka ayat di atas innama ya'muru masajidallah ataupun wa annal masajida lillah pada surat al-jin mencakup tashtamilum al-ma'nayain, tercakup dua makna sekaligus. Wa annal masajida lillah, dan bahwa masjid-masjid Allah bagaimana ayat pada surat al-jin, yakni al-baqa allati yusalla fiha, tempat yang dipakai untuk sholat. Wa a'dha'us sujud lillah, dan anggota-anggota sujud lillah yang diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, jelas insyaAllah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Berikutnya Syekh Al-Fauzan melanjutkan masih pada al-jin ke-18. Wa annal masajida lillah, tadi sudah dijelaskan. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan kamu menyembah sesuatu apapun di samping atau bersama Allah subhanahu wa ta'ala. La taj'alu hadhihi al-masajid, jangan kau jadikan masjid-masjid itu, wa hadhihi al-baqa, dan tempat-tempat itu, tempat-tempat ini, mahallan lisyirki, sebagai tempat untuk kesyirikan, wa da'wah ghairillah, sebagai tempat untuk dakwah, untuk menyeru ghairillah kepada selain Allah. La tad'u ma'allahi ahada. Allah sudah ingatkan di situ. Maka diingatkan di situ menunjukkan larangan. Allah menyatakan demikian, la tad'u ma'allahi ahada, menunjukkan terlarangnya perbuatan tersebut. Naam. Bal yajibu an tutahhar, bahkan atau justru wajib untuk dibersihkan. Tutahhar al-masajid, masjid-masjid itu, minasyirki, dari kesyirikan-kesyirikan. Wajib bagi setiap diri untuk membersihkan, ya, menyingkirkan segala bentuk atau sarana yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, di permukaan bumi, lebih-lebih lagi di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu fiha kubur, maka tidak boleh ada fiha, padanya, pada masjid-masjid itu, kubur, kuburan. Wala yakunu fiha, dan tidak boleh ada pula di dalamnya doa li ghairillah, seruan atau doa kepada selain Allah. Wala yakunu fiha, tidak boleh ada padanya pula bid'ah, jamak dari bid'ah. Tidak boleh ada kebid'ahan wa muhdatsat, dan amalan-amalan yang baru yang tidak diajarkan dalam agama Allah Jalla wa'ala. Dan tidak boleh ada halaqat, halaqah-halaqah, pertemuan-pertemuan, kajian-kajian, ta'lim-ta'lim sufiyah mubtadi'ah, dari aliran kaum sufiyah yang bid'ah. Nah, kadijaga masjid Allah Jalla wa'ala kesuciannya, baik dari sisi kesyirikannya maupun dari sisi kebid'ahannya. Atau semata masjid itu untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, tidak dikotori nam dari itu semua. Fala tad'u ma'allahi ahada. Nam. Paham ini insyaallah. Berikutnya, yajibu an tutahhar al-masajid anil bid'i wasyirki wal ma'asi. Wajib untuk dibersihkan masjid-masjid itu dari bid'ah-bid'ah, dari syirik, dan juga dari kemaksiatan-kemaksiatan. Syekh Salim memperjelas kembali, sekaligus selain bid'ah, kesyirikan dan juga maksiat tidak boleh ada dilakukan di masjid Allah. Innaha lillahi subhanah, karena itu miliknya Allah. Wala yakunu fiha, tidak boleh ada padanya illa ma yurdillah, melainkan apa yang Allah ridai subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ahada fi hadhihi al-masajid. Maka jangan sekali-kali kalian menyeru bersama Allah sesuatu pun pada masjid-masjid tersebut, di masjid-masjid Allah. Au tastakhdimu a'dha'akum, atau kalian peruntukkan anggota badan kalian bisujudi li ghairillah, dengan sujud kepada selain Allah. Li'anna hadha syirkun akbar, perbuatan semacam itu syirik yang besar. Kalladhi yasjudu lis-sanam, seperti layaknya orang sujud kepada as-sanam, patung berhala, au lil qabri, atau kepada kuburan. Au yasjud lil wasan, nam, ataupun sujud kepada sesembahan selain Allah. Fahada yasjud li ghairillah, itu semua bentuk sujud kepada selain Allah. Wadih insyaAllah tentang ayat Al-Jin yang ke-18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Asyahid, maksud fi qawlihi tentang firman Allah itu fala tad'u ma'allahi ahada, pada kalimat atau pada ayat fala tad'u ma'allahi ahada, jangan kalian seru sesuatu pun bersama Allah. Amara bil ikhlas, Allah perintahkan untuk mengikhlaskan addu'a lahu wahdah, berdoa itu kepada Allah saja semata. Yang terkandung pada kalimat itu bentuk ikhlas, untuk mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Selain tadi bentuk larangan, maka terkandung pula perintah untuk mengikhlaskan. Jangan kalian berdoa kepada selain Allah, baik kepada ini ataupun kepada yang itu. Menunjukkan di situ terkandung apa? Hendaknya kalian mengikhlaskan sepenuhnya ibadah atau doa itu hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Wa qawluhu ahada, Syekh Al-Fauzan melanjutkan masih ingin memperjelas ayat itu. Kita dapati kata ahada, fala tad'u ma'allahi ahada. Ahada yang diartikan tadi sesuatu apapun. Nah, ya'ummu kulla mad'u min dunillah, mengumumi setiap yang diseru selain Allah. Kita sudah pelajari juga kalau ada suatu kata semacam ini, kemudian ada tanwin seperti ini, ahadan, nam, ahadin, ahadun, nam, maka itu bentuk nakirah. Seperti syai'un, syai'an, itu nakirah. Kalau sudah nakirah, berarti ya'ummu, mengumumi, sifatnya umum. Jangan kalian seru siapapun dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Syekh Al-Fauzan menyatakan ya'ummu kullu mad'u min dunillah. Mengumumi setiap apa saja yang diseru selain Allah, sawa'un kana malikan, apakah itu dia seorang malaikat, au nabiyan, atau seorang nabi, au waliyan, atau seorang wali, au syajaran, atau itu berupa pepohonan, au hajaran, au bebatuan, ataupun bebatuan. Ya ummu kulla man du'ya min dunillah. Mengumumi terhadap setiap yang diseru selain Allah, fa'innahu yakunu syirkan akbar. Karena menyeru selain Allah itu tadi semua adalah kesyirikan yang besar. Selesailah sudah Al-Jin ayat yang ke-18. Semoga kita paham, bisa mencerna dengan baik, dan ayat itu yang dijadikan pendalilan oleh muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah tentang Allah perintahkan seluruh jenis ibadah hanya diperuntukkan baginya. Nah, kita lanjutkan matan yang beliau sebutkan. Kembali kepada matan. Faman sarafa minha syai'an. Siap, maka siapa yang memalingkan darinya, maksudnya dari ibadah, syai'an, sesuatu pun, ya, baik satu ataupun dua, apalagi banyak, dari bentuk-bentuk ibadah, siapa yang memalingkan itu, lighairillah, kepada selain Allah, bahwa musyrikun kafir, maka dia akan tergolong sebagai seorang musyrik, seorang yang menyekutukan Allah, dan juga dia orang yang ingkar, dia tergolong sebagai orang-orang kafir, ingkar, mengelak dari apa yang telah Allah Jalla wa'ala tentukan. والدليل قوله تعالى ان دللنا فرمان الله تعالى pada surat al-mu'minun ayat ke-117. Surat al-mu'minun adalah surat yang ke-23. Antum sekaligus kalau dibantu seperti ini disebutkan nomor suratnya, tulis di atas nama surat tadi. Tulis 23, berarti itu adalah urutan suratnya untuk mempermudah kalian mencarinya. Allah Jalla wa'ala menyatakan wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, dan siapa yang menyeru ilahan akhar, Tuhan-Tuhan lain ma'allah, bersama Allah, artinya dia menyembah kepada Allah tetapi masih menyeru, meminta kepada ilahan akhar, la burhana lahu bih, dan tidak ada bukti baginya, padanya. Dia tidak punya hujjah, alasan sedikit pun untuk memalingkan kepada selain Allah. Fa'innahu fa'innama hisabuhu inda rabbih, maka hanyalah hisabnya, penghitungannya, apa yang dia perbuat itu, inda rabbih, di sisi Rabbnya, di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun. Sungguh dia, tidaklah orang-orang kafir itu yuflih, akan bisa selamat dari cengkeraman dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pula pendalilan terhadap seruan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebutkan hadis al-muallif rahimahullah, wa fil hadis ad-du'a mukhul ibadah, ad-du'a mukhul ibadah. Nah, disebutkan dengan angka 1 berarti untuk melihat kepada footnote di bawah hadis ini, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, namun setelah diusut dan ditelusuri bahwa kedudukannya hadis ini dhaif, yang mendhaifkan di antaranya Syekh Al-Allamah Al-Albani rahmatullahi alaihi, mendhaifkan hadis tersebut. Nah, yang bisa dirujuk kepada kitab Dhaif Sunan Tirmidzi. Nah, sebagaimana tadi telah disebutkan, beliau punya karya. Ada Sahih Tirmidzi, ada Dhaif Tirmidzi. Nah, maka bisa dirujuk ke sana. Doa mukhul ibadah artinya doa itu mukhnya ibadah. Mukh itu otak. Ibadah itu inti atau otaknya dari ibadah. Hadis ini adalah hadis yang dhaif sebagaimana telah diisyaratkan. Namun di sana ada hadis yang semakna, yang hadis itu sahih. Bedanya sedikit saja. Ad-du'a huwal ibadah. Ibadah itu adalah ad-du'a, doa itu adalah ibadah. Ad-du'a huwa al-ibadah. Sebagai ganti mukh, maka penggantinya dalam bentuk hadis yang sahih adalah huwa, doa itu adalah ibadah. Yang akan dijelaskan nanti mengapa doa dikatakan ibadah, apakah berarti bentuk ibadah itu hanya doa? Tidak, melainkan menunjukkan jenis-jenis ibadah yang paling agung adalah ad-du'a. Sampai-sampai dikatakan doa itu adalah ibadah. Apakah yang lain bukan ibadah? Ya, tentu yang masih ada jenis-jenis lain dari ibadah. Tetapi kenapa disebut doa itu adalah ibadah? Itu menunjukkan betapa agungnya amalan ini. Sebagai contoh, nanti kita akan sampai, namun kita dulukan tidak masalah. Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Apakah haji itu cuma wukuf di Arafah saja? Ya tidak. Di sana padanya amalan-amalan lain haji. Nah, baik itu tawaf, sa'i, kemudian mabit di Mina, kemudian mabit di Muzdalifah, melempar jumrah, sekian dari amalan-amalan haji. Tetapi mengapa disebut al-hajju Arafah, haji itu Arafah? Menunjukkan yang paling agung dari amalan, dari rukun haji adalah wukuf Arafah. Sehingga dikatakan wukuf di Arafah itu rukun. Yang jika seseorang tidak wukuf, tertinggal wukuf, maka tidak berarti haji baginya. Amalan wukuf di Arafah yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah, insyaallah taala sebentar lagi. Naam. Maka betapa pentingnya amalan itu, wukuf di Arafah. Maka dengan itu disyariatkan bagi yang tidak berangkat haji untuk melakukan as-siyam, melakukan puasa yang disebut dengan puasa Arafah nisbat kepada tempat itu sebagai bentuk keikutsertaan. Yang haji wukuf di Arafah tanggal itu, yang tidak berangkat haji adalah melakukan as-siyam. Sementara yang haji tidak dianjurkan untuk puasa di hari Arafah. Mengapa demikian? Karena memerlukan tenaga fisik yang kuat untuk wukuf itu, melakukan pendekatan diri kepada Allah dalam bentuk berdoa, berzikir, dan semenjak dari mulai tergelincirnya matahari ya siang sampai kemudian terbenam matahari, berusaha menyibukkan diri dengan talbiyah, dengan doa, berzikir, bermunajat kepada Allah sehingga perlu tenaga. Bagaimana kalau dia dalam keadaan puasa? Maka akan lemah, loyo, tidak kuat, tidak semangat untuk melakukan itu semua. Sehingga cukup yang haji dengan wukuf, yang tidak berangkat haji sebagai bentuk ikut sertaan dengan saudaranya adalah melakukan as-siyam yang padanya keutamaan puasa Arafah, menghapus dosa-dosa dia yang telah lalu. Nah, maka kita persiapkan diri untuk menyambut hari itu dengan telah masuknya satu Dzulhijjah pada hari Rabu hari ini. Maka hari ini sudah memasuki satu Dzulhijjah, malam ini setelah maghrib sudah masuk hari kedua Dzulhijjah. Maka insyaallah wukuf akan jatuh pada hari Kamis, sehingga Idul Adha adalah akan jatuh tahun ini di hari Jum'ah. Maka sekaligus mengingatkan semuanya, terutama diri saya pribadi, untuk kita manfaatkan waktu-waktu yang mulia di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana hadis yang sudah kita semua tahu. Nah, bahwa tidak ada amal saleh yang paling agung dibandingkan amalan saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sampai-sampai amalan jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah Jalla wa'ala pun belum bisa menyamainya. Maka kita manfaatkan, kita sudah diberikan nikmat untuk bertemu dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, sudah sehari kita lalui, masih ada waktu 9 hari ke depan. Maka jangan sampai kita lengah, lalai, sehingga kemudian akhirnya lewat hari-hari itu begitu saja, padahal di situ amalan saleh yang begitu besar. Nah, di antara amal saleh adalah dengan takbir. Takbir sudah bisa kita mulai semenjak kemarin. Semenjak terbenam matahari kemarin sudah bisa melakukan takbir mutlak. Takbir mutlak adalah tidak terikat dengan waktu. Yang nanti kita akan ketemu dengan takbir muqayyad, yaitu takbir yang dilakukan setelah selesai sholat 5 waktu. Nah, pada waktunya nanti. Maka kita perbanyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Sampai di sini apa yang bisa dibahas. Kita lanjutkan pada waktunya nanti biidznillah taala. Wallahu taala a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.